Mitra Bisnis, Senin lalu ada seorang buruh pabrik tekstil yang menawarkan ginjalnya di Bundaran HI seharga 3 juta untuk membiayai anaknya masuk sekolah. Penawaran organ tubuh seperti ini memang kontroversial, tapi kenyataannya terjadi di masyarakat. Ada usulan, apakah sebaiknya transplantasi organ tubuh ini dilegalkan saja? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Garment Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda melihat hal ini? Kan begini, kan sebetulnya Jakarta kan ada program untuk sekolah sampai kelas 12, ya kan? Berarti dia tidak mendapatkan informasi yang tepat bahwa anaknya itu bisa dapat gratis sekolah, ya kan? Karena saya ingat waktu orang di Depok dulu sampai pindah ke Jakarta, ya, beberapa tahun yang lalu hanya karena ingin supaya anaknya bisa dapat sekolah gratis di Jakarta, gitu loh. Dan saya kira ini berarti sebetulnya banyak sekali informasi dari pemerintah, ya. Kalau saya juga mengalami di daerah-daerah, itu seringkali banyak sekali fasilitas-fasilitas, program-program yang ada di pemerintah tidak sampai kepada target. Apakah tersunat di para birokratnya itu sendiri, ya, gitu loh. Atau gimana saya nggak tahu. Tapi intinya seringkali sosialisasi-sosialisasi soal fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, ya, itu tidak sampai kepada masyarakat. Nah, karena memang saya lihat jarang sekali dari pemerintah, kecuali individu 1-2 yang memang memiliki keberpihakan yang dalam, memiliki idealisme yang dalam, mereka melakukan itu baik di koperasi, baik di perindustrian untuk pelatihan-pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi banyak sekali yang sebetulnya, ya, seringkali seperti itu. Nah, ini mungkin yang disayangkan, artinya dia nggak sampai, sehingga dia tidak dapat bimbingan, gitu loh. Saya melihatnya itu, karena kalau hanya ginjal itu kalaupun mau dibeli, nggak cuma 3 juta. Kasihan benar, murah benar, dan untuk 3 juta, dia bisa pergi sebetulnya, kalau anaknya itu pergi misalnya, kalau dia informasinya bagus, ya, di sini banyak agen-agen untuk hak anak, seperti ada Kaseto, ada ini, itu bisa dia pakai, gitu loh, dia bisa memakai itu, tetapi karena dia tidak memiliki informasi dan lain-lain, sehingga dia menjadi terkebelakang di dalam banyak informasi, sampai harus menjual ginjal, gitu loh. Bahwa itu sebuah protes, saya bilang itu ya protes yang baik. Karena dengan begitu men-trigger sampai Anda juga mewawancara saya, iya kan? Karena ini jadi banyak sekali program-program, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik kementerian, baik lewat dana-dana khusus, ya, itu tidak sampai kepada target. Kalau melihat usul agar sebaiknya transplantasi organ tubuh ini dilegalkan saja, Bu? Saya kira gini, kalau ada orang mau mentransplantasikan mau, saya pandangan saya tidak apa-apa kalau itu sifatnya, karena yang satu tuh tetap bisa tumbuh, tetapi harus ada peraturan yang benar. Jadi tidak mudah dilanggar, harus jelas. Karena misalnya orang kalau mau transplantasi di Singapura misalnya kan nunggu dari mana, dari Inggris atau dari mana. Saya sering sekali teman-teman yang transplantasi itu sering seperti dulu kalau nggak salah almarhum beberapa pejabat kita, ya, itu menunggu lama gitu loh untuk dapat. Jadi kalau menurut saya, kalau memang dia mau membaktikan dirinya untuk kemanusiaan, menurut saya itu haknya dia, haknya seseorang untuk terhadap tubuhnya sendiri. Ya, gitu loh. Dengan hak itu, pemerintah harus melindungi dengan undang-undang yang benar, dengan undang-undang yang betul, dan penegakan hukum itu tetap dijalankan. Selama ini kan sekarang semua penegakan hukum kita mulai dari, ya tentu tidak semua, pengacaranya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ya, itu boleh dikatakan semuanya, kembali lagi tidak semua, ya, banyak transaksionalnya. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Garment Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.